Sekarang kita memasuki kelompok 8, perhitungan fee pihak terkait. Anggota dengan diduga alat pengacara. Halo. Iya, halo. Pak, Lek. Tadi tak pikir-pikir, Lek. Ya. Itu pada waktu lu bikin perhitungan anggaran sama Anggoro. Ya. Mungkin apa maksud dia itu diborong lu sama Bonaran? Enggak. Prediksi anggaran. Enggak, borong. Pembagian terakhirnya kan berapa lu? Berdua berapa? 5M kan? Oh, yang itu maksudnya. Yang pos-pos anggaran. Kalau itu memang, ya memang itu perhitungannya untuk presentasinya ini. Saksesi. Ya, gua gak tahu itu menurut gua pikir-pikir dia. Mungkin maksudnya itu lu borong itu sama Bonaran. Maksudnya borong gimana, Pak? Polisi lu yang kasih, jaksa lu yang kasih. Oh, enggak. Kalau sudah enggak, bicara. Maksudnya perhitungan itu enggak benar, gitu. Maksudnya enggak benar gimana? Ya, sudah. Pikiran gua dia semua. Oh, enggak. Itu soalnya dia ngomong kalau nanti segitu, gitu loh. Kenapa? Tadi gua pikir-pikir kan jumlahnya enggak. Ya, 5M. Harus diomongin lagi tuh, Lex. Enggak. Itu di luar pos yang lain. Feeling gua itu dia nganggep lu orang pakai uang. Iya, udah kita tegaskan waktu itu, kok. Sudah ditegaskan, kok. Tidak termasuk yang anggaran-anggaran yang itu, yang lain-lainnya. Ya, kalau menurut gua, kalau jumlahnya segitu, memang tapi gua bisa mikir dia borongan. Maksudnya sudah termasuk input semuanya? Iya, menurut gua. Oh, ya ini enggak, lah. Maka nanti itu mesti dikirkan. Udah jelas, kok, waktu itu ngomongnya. Jelas, kok. Ya kalau enggak, sekarang Bonaran aja kalau dapat 2M ya ketinggian dong. Gitu loh. Ya udah itu kalau masalah itu ya tinggal ngomong aja. Makanya nanti clear kan itu maksudnya borongan apa-apa. Soalnya gue lihat dia. Enggak Pak. Udah jelas itu. Maksudnya pikirannya. Tidak, maksudnya jelas. Tidak ada anggaran lagi semua. Bukan tidak ada anggaran. Ada anggaran nanti itu diusulkan. Nah, nanti sementara ini, anggaran yang dibicarakan ini anggaran jangka pendek. Ya seperti yang itu. 50 kilo. Menurut gue juga ada kesalahan gitu. Nanti kita clearkan lagi sana. Ya oke. Ya. Oke. Kedua dengan seseorang. Halo. Mana, Bang? Ya, masih baru keluar dari kantor. Ya, Bang, tadi aku pikir-pikir. Ya. Sejak Abang pulang sama Alek pulang itu. Ya. Dia selalu kan ngomong tidak ada anggaran di luar ini. Nah, itu perkiraan saya, Bang. Yang dia bicarakan dengan Abang sama Alek yang ditandatangan itu. Ya. Itu maksudnya dia itu borongan semua ditangani dengan anggaran itu. Mana bisa, Pak? Ya kalau tidak, kenapa dia nolak? Sekarang iya, justru saya juga bingung kan. Kan kalau saya lihat, Bang, angka itu kan semua kalau dihitung kan berapa M itu? 5, kan? Enggak ada, Bang. Kalau 7M? Pak M pun enggak ada itu. Apa? Pak M pun enggak ada itu. Yang mana? Yang pertama? Iya. Sama kan berapa itu? Hah? Kalau kemarin totalnya Abang tanda tangan saya kurangin punya saya? Itu kali 1,2 itu sudah itu honor itu. Bang. Makanya itu kita clearkan itu honor atau perkiraannya borongan gitu loh. Iya, kalau yang 700 miliar. Itu. Ya, kan 1% berapa? Iya, kalau ikut itu kan 8, Bang. Itu kan honor. Oh ya, kalau honor ya nggak benar segitu, Bang. Kenapa, Bang? Kalau honor ya kegedean. Mungkin pengertiannya dia salah. Dia nggak ngerti itu. Bukan. Yang dimaksud biaya itu adalah... Bukan biaya sekarang. Yang pembagian untuk Abang sama Alex. Huh? Pengertian dia itu di dalam situ termasuk polisi dan jaksa. Oh tidak. Hanya kita, Tom. Itu 5M lebih, Bang, kemarin. 7M. Ya, sekitar 7. Ah. Itu sekitar 7, Bang. Kalau 7M sebagai teman, saya pikir dia ada salah. Kalau lawyer fee, tidak sebesar itu. Makanya harus dibicarakan, gitu loh, Bang. Kemarin saya pikir-pikir apa ada salah dia ngomong itu. Oh, bukan. Dia kan begini. Itu. Kalau biaya operasional yang ke sana itu di luar itu, gitu loh. Bang, dia honor aja, Bang. Halo. Iya. Kalau honor aja, Bang. Ya. Tipe Anggoro itu uji kali ini saja minta 1M dia tolak kok. Jadi begini, Bang. Ada 2 biaya. Ada 3 biaya. Ini loh, Bang. Mungkin ini ada kekeliruan. Dan menurut saya kalau angka itu untuk lawyer fee, karena kalau dianggap itu sukses, di apa yang dikerjakan Alex sama Abang untuk proyeknya? Kan tidak. Kata Nipo, tidak. Jadi begini, Pak. Perlu saya jelaskan, ya. Ada 3 biaya. Tiga uang yang keluar. Satu itu biaya operasional. Yang seperti misalnya untuk menanyakan biaya ke dalam itu yang 50 gram tadi. Maksudnya pengertiannya tidak ada lah. Hanya ada yang... Ya, hanya 50 juta, 100 juta buat apa? Itulah biaya yang operasional. Kemudian segini dulu, Bang. Kemudian itu ada fee lawyer. Apa? Bukan taksi ya. Fee lawyer. Artinya itu adalah uang untuk kantor, apa segala macam. Karena kita ngurusin perkara ini. Kan kita kan nggak cari bisnis dari mana lagi. Maka ini dikasih. Kan gitu ya. Bagaimana? Kan kita mencari apa, tidak cari lagi kecuali hanya ngurusin perkara ini, kan gitu ya. Ya, terus ceritanya kan kita kan harus dapat ganda semacam lagi, kan gitu kan. Itu honor itu nilainya yang kemarin itu kan. Iya, betul. Itu salah menurut saya. Ini terbang. Kemudian ada saksi yang makanya ini saya kira gitu. Menurut feeling saya kenal Anggoro kan? Menurut saya dia ada salah pengertian. Enggak. Artinya saya dia bilang ada salah pengertian dan sukses sih kalau Abang sendiri. Sebetulnya Abang sama Alex itu saya yang ngatur kan? Begini, Bang. Kalau biaya yang seperti yang dibilang Abang itu. Bukti itu sama ya? Enggak masalah biaya, Bang. Apa tuh? Yang mengenai pembagian... Termasuk lawyer fee-nya itu, yang saya rencana dulu dari proyek ini membagi. Iya. Iya, toh. Iya. Itu kemarin dia ada salah pengertian, gitu loh. Kenapa? Menurut saya. Dan menurut saya terlalu besar. Kalau hanya disinggung lawyer fee. Terus? Kalau menurut saya, tapi nggak tahu saya pengertian dia apa, gitu loh. Lawyer fee. Iya, lawyer fee kan dihitung dari proyek. Kalau proyek kemarin itu kan saya usulkan waktu Nevo, itu backup pekerja. Iya. Padahal kemarin saya pikir lagi, Nevo kan ngomong arahnya Pak Anggoro tidak bekerja, kan hanya backup saja. Iya. Coba, jadi saya cuma ingat-ingat tadi belakangan, apa salah ngomongnya ini Anggoro atau Alex salah pengertian. Lah kalau lawyer fee saja sampai 7M kan nggak masuk akal. Sorry lo, Bang. Kenapa, Bang? Iya, karena kalau saya segitu, kalau hanya lawyer fee, gitu loh. Oh, jadi maksud Abang itu apa? Ada salah. Anggoro itu ada salah. Maksudnya dia borongan. Borongan? Nah, makanya diminta fee ini, polisi nggak ada duit, jaksa nggak ada duit. Maksudnya di situ. Oh, bukan. Seperti itu, Bang. Kalau mereka itu nanti... akan dihitung, dilihat sesuai dengan perkembangan perkara, kan begitu. Nah, sekarang saya kembalikan ke Abang. Kalau perhitungannya itu, pengertian suksesi proyeknya dia, yang dikerjakan apa? Nah, kan kita kan mengamankan supaya seperti tagihan itu cair. Bayang nggak pengertiannya, dia bilang nggak usah ikut kok. Nah, itu lah yang dia bilang kemarin ke sana. Nah, kan makanya gitu. Saya bilang, saya pikir-pikir karena nggak seharusnya Anggoro bilang jaksa nggak ada, polisi nggak ada, gitu loh. Oh, bukan tidak ada, Bang. Karena nanti clearkan, Bang, itu. Ah, nah, nanti clearkan. Sebetulnya urusan itu harus saya yang memutuskan, kan gitu sama dia. Iya. Oke, nanti kita clearkan di sana. Menurut saya, Bang, ada billing. Nah, kalau Alek aja kerja, bantu ini 500 juta aja udah cukup. Gitu loh. Jangan Alek diem-diem aja. Membata komplain sama saya enggak. Kalau Abang lebih gede, kan gitu. Kalau kemudian ayah dianggap itu borongan, makanya balik-balik bilang nggak ada sih kan? Nah, kita clearkan di sana, oke? Okay? Oke, oh, setuju, Bang. Tapi feeling saya begitu. Setuju, Bang. Ya. Gimana, Bang? Ya. Gimana, Bang? Feeling saya dia ada salah pengertian, gitu lah. Oh, ya tapi itu. Pemuji kali minta dia 1M aja bilang sama saya dia nolak kok. Iya, dia mengenang. Iya. Tapi saya pikir-pikir gimana ya? Kok begini? Oh, apa dia salah terima begitu? Karena dia punya anggaran duitnya si Antasari belum keluar. Ya habiskan di sini. Oke, Bang, kalau begitu. Nanti saya bicarakan saya. Ngerti. Gitu loh, Bang. Tapi saya juga Saya juga kan kemarin mau bicarakan itu. Jadi lihat sesuai dengan perkembangan perkara. Makanya itu. Abang waktu itu harusnya itu bicaranya dengan saya ngatur sama Abang sama Alek gitu loh. Oke. Nah, tahunya dari situ kan diputus begitu. Timbullah salah pengertian. Menurut saya ada salah pengertian gitu loh. Karena pesan saya dulu sama dia. Karena ini Antasari belum dikeluarkan, ini timbul masalah, uang itu kita buang di sini, gitu loh. Oke. Oke. Karena itu kita bicarakan sekali. Nah, kalau Alek kerja ini yang bantu Abang aja 500 juta udah kebagusan dia. Saya goblok juga, saya pikir. Iya, nanti kita bicarakan. Ya? Oke, Bang. Menurut saya itu ada salah pengertian. Makanya dia jawab terus sama Alek, tidak ada biaya. Oke, Pak. Anggodo dengan yang diduga Bonaran Situmea. Bang, 15 Juli 2009. 15 Juli tahun 2009. 15 Juli 2009. Bentar. Kau mau bicara sama Ari? Boleh. Ari diem-diem kan. Jangan nyindir kan gitu. Iya, biarin. Abang yang kenal Ari. Ini bos. Kau nyindir kan. Iya. Aku telepon lah nanti ya. Ini sebentar lagi. Iya, Bang. Kenapa, Bang? 15 Juni ya? Iya, Juli. 15 Juli, Pak. Bulan 7. 15 Juli tahun 2009.